Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan uraian tentang bahayanya khamr, baik itu minuman keras maupun obat-obatan yang bisa memabukkan. Semoga kita, keluarga kita, anak turun kita semua dijauhkan oleh Allah dari segala bentuk kemaksiatan. Amin Allahumma. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, enggak lain dan enggak bukan, sesungguhnya minuman keras, narkoba, wal maisiru, perjudian, wal ansabu wal azlamu, perbuatan mistik, dukun, dan yang lain-lain adalah ritsun min amali syaitan. Niku namine ritsun. Ritsun itu menjijikkan. Ritsis itu najis, kotor. Niku amalane setan. Mangkane sih buat teluk bang setan-setan tok dikene gambar. Nggih. Ritsun min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah itu semua, niscaya kalian pasti akan bahagia. Amin Allahumma. Semestinya walaupun tanpa kita melihat bahaya yang telah disampaikan, kalau melihat firman Allah niku kula kali panjenengan mestinya sudah ketakutan, sebab niku penggaweane setan. Lah mosok menungso kok ngelakoni penggaweane setan. Dan ini berarti tasabuh bisaiton, menyerupakan dirinya dengan saya. Nah barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan sekelompok kaum, fahuwa minhum, maka dia adalah kelompok kaum tersebut. Makanya sing doyang mabuk, sing doyang narkoba, sing seneng nang dukun, seneng main judi, niku bolone saya. Wa ala alihi wa sahbihi. Al-khamru, al-khamru itu kullu ma yukhmirul aql. Definisinya khamr itu semua yang bisa memabukkan. Ini mulai dari minuman keras sampai yang namanya narkotik. Nah kula niki kebetulan para hadirin, pas pertama kali buka pondok pesantren, jejeran ambek pabrik napa niku? Ekstasi. Pabrik ekstasi, termasuk pabrik ekstasi yang besar di Jawa Timur. Jejeran sak tembok maneh. Dudu sak tembok, pondokku iku temboke tembok ekstasi. Kemudian beberapa polisi waktu itu minta izin untuk menyelidiki. Pertama kali buat pondok, pondok kula niku pun digawe penekan mbek polisi. Ngincer apa yang terjadi, dan mereka pandai. Sebelah saya itu pabrik ekstasi tapi dibuat seperti sarang burung walet. Bangunannya besar. Jadi orang kalau melihat dikira sarang burung walet, padahal niku pabrik ekstasi. Dan ketika saya buat pesantren di sana, bosnya, direkturnya ini marah. Kemudian berkata, Pak, ngelatasi iling, sampean jual aja tanah sampean, jangan bikin pondok pesantren di sini. Berapa harga tanah ini saya beli? Wah, nawang awak iki niate wis gawe pondok te dituku. Saya enggak tahu kalau niatnya dia. Kenapa? Wah, nanti rame di sini. Sedangkan saya ini butuh sepi di Kota Batu. Dan saya buat yang namanya sarang burung walet, biar walet masuk. Akhirnya dituk walet yang melbu, malah Densus 88 yang melbu. Digeruduk entek kapok sampean. Akhirnya setelah kita bicara pelan-pelan, dia pun setuju dan wali kota ketika itu mendukung pembangunan pondok pesantren. Alhamdulillah. Pas kurang beberapa bulan pembukaan pondok pesantren, ja'al haqqu wa zahaqal batilu. Innal batila kana zahuqa. Betul firmannya Gusti Allah, kalau datang kebenaran pasti yang namanya kebatilan itu sirna, dan sesungguhnya semua kebatilan itu sir. Nek jare wong sakniki, berkat solawat maksiat ming. Nah wis. Arek nom-nom sih kaya gak narkobaan ya apa? Narkoba niku lak ndase dingene-ngene no. Yus kon solawatan ya hanana iku lak mari ya. Daripada main narkoba sing gak karu-karuan. Beberapa kemudian, berapa bulan, alhamdulillah pabrik ekstasi tadi ketahuan, waniku sampai gubernur, menteri datang semua meninjau tempat tersebut. Jadi alhamdulillah pondok saya belum ada santrinya sudah terkenal di Indonesia. Beberapa saat kemudian ketangkep, dapat berapa tahun boyo opo wong iki sing duwe pabrik narkoba iki gak suwe pokoke durung setahun kok ya wis iso metu niku lho. Boyo opo carane kira-kira sampun kene lho. Eh? Ya opo carane kok iso metu niku. Keluar dan pabrik itu dijual. Alhamdulillah laku. Tapi naudzubillahnya yang beli adalah pabrik minuman keras. Wates pondok kuwi. Sediluk dadi tanggane pabrik narkoba, sediluk maneh miras niki jenenge tumbuh oleh tutup pas wis. Kemudian beberapa saat dibuat gudangnya miras. Lho ya apa rek sebelah pondok gudangnya miras arek. Ngebolone setan niku, ombeane setan di sebelah pondok. Mula ndonga tak waca Hizbun Nasr tok ae. Mugi-mugi sing duwe ndang matek ae mari. Ndonga lah kok subhanallah ada kejadian orang kampung marah. Akhirnya yang punya pun ketakutan. Dan akhirnya dijual. Alhamdulillah sekarang dibeli orang biasa. Mugi-mugi tahun ngarep dituku Habib Jamal. Golekno dhuwit yo aja amin tok. Lugur tekok langit ta duwe ini. Tapi kalau memang Allah memudahkan, semuanya jadi mudah. Amin ya Rabbal Alamin. Minuman keras itu bahaya. Itu menyebabkan laknatnya Allah. Innamal yang namanya khomr, la'anallahul khomro. Allah melaknat minuman keras, dan Allah melaknat yang meminumnya, dan Allah melaknat yang menjualnya, dan Allah melaknat yang membuatnya. Bahkan Allah melaknat orang yang walaupun gak ikut minum, ikut menuangkannya, dan yang ikut mengambil keuntungan dari miras atau narkoba, semuanya dilaknat oleh Allah subhanahu. Kiai nek gak ngilingno dilaknat, polisi nek gak nangkep nggih dilaknat, kabeh dilaknat wis. Bukan cuman sekedar polisi yang tidak mau menangkap, kiai nek gak ngilingno nggih dilaknat be Gusti Allah. Maka itu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu mengingatkan bahwa rahmat itu enggak akan turun dalam seseorang apabila dia masih mencandu minuman keras. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua adalah maisir. Apa maisir niku para hadirin? Judi, perjudian. Hati-hati judi zaman sakniki pun maju lewat internet lho iso. Lewat SMS lho iso judi. Nek sampean dikirimi, kirimkan SMS ini ke nomor sekian. Kalau menang dapat hadiah umroh. Judi lah dia umroh saiki. Lenge. Wonten judi hadiahnya umroh. Lalu judi hadiah nang Amerika lah masuk akal lah. Judi hadiahnya umroh. Jadi judi pun saat ini bagaimana dibuat agar judi sebut seperti hal yang biasa. Na'udzubillah min dzalik. Mainan anak, hati-hati para hadirin. Nek sampean biasanya nang plaza-plaza niku wonten mainan anak sing nek dilebokno duwike terus wonten apa niku? Heh? ada itu loh, jaring atau kayak garuk, kayak garpu nih loh. Napa sih jeneng ini? Itu yang kalau seumpama sampean cetek, krek jatuh, kalau bisa ngambil dapat boneka, kalau enggak ya enggak. Itu oleh MUI sudah ditentukan bahwa itu termasuk hukumnya judi. Lawang sik cilik wis dibiasakno judi. Lah gedene ya tambah masya Allah istiqomah judine. Ini pun bahaya. Judi membuat manusia semakin jauh dari Allah dan tidak berkah apa rizki yang dia dapati. Nauzubillah min. Dan yang terakhir ansab wal azlam. Ansab wal azlam niku para hadirin, keyakinan-keyakinan yang tidak mempunyai dasar. Ya, keyakinan yang enggak mempunyai dasar. Kayak mun srengenge ngene napa matahari berpancar terus bareng ngambil udan jadi wewe gombel mana. Dan ini termasuk golongan-golongan ansab wal azlam yang percaya dengan berhala, percaya dengan hal-hal yang bentuknya apes dan lain-lain. Ojo foto wong telu apa sing tengah mati di sini. Nggih, niki gini-gini itu membodohi. Kula winginane yo wonten sing wong foto telu ngono tak foto, tibake malah gak mati di sini, malah rabi di sini. Nggih. Maka itu jangan mau kita dibodohin dengan hal-hal yang seperti itu. Nggih. Wonten malih yang sampai kepada hal yang membawa laknat Allah yaitu main ilmu hitam. Yang disabdakan oleh yang difirmankan oleh Allah yang disabdakan Rasulullah, "Wa man sahara faqad asyraka billah," barang siapa yang bermain ilmu hitam maka dia telah syirik kepada Allah. Nauzubillah min. Bahkan jangan cuman yang orang sekedar percaya atau orang yang bermain ilmu hitam, yang percaya saja Rasul mengatakan la yadkhulul jannah musaddiqun lisihri. Orang-orang yang percaya dengan ilmu hitam pun tidak akan pernah masuk surga Allah. Nauzubillah min dzalik. Iling-ilingan niku. Zaman sakniki masyaallah Pak, zaman biyen golek dukun niku rada angel lah. Zaman saiki di TV masyaallah rekspasi jodoh. Nih. Kemudian dapat jodohnya pas apa gak iki ya. Sik tak takon sik nang rekspasi jodoh. Wonten maneh rekspasi weton. Nih. Ini hal-hal seperti ini diingatkan. Azlam wal ansab. Ini min amali syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal sing ngomong rekspasi jodoh ini ngurusi ngono niku lho. Mulai biyen jodoh ini gak teko-teko. Lho kok ngurusi jodoh ini wong sak Indonesia. Nah yang seperti ini membodohi kita. Nah solusi dari semua ini hadirin, majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang paling bahaya ini kalau apabila itu kita berteman dengan orang yang salah. Anak-anak kula kali panjenengan nggih ngoten, hati-hati lek kumpul. Nek kumpul teng majelis Ar-Ridwan insyaallah akan terjaga dunia akhirat. Amin Allahumma. Ini. Tapi kalau majelisnya enggak jelas, kumpulannya enggak jelas, naudzubillah. Almaru ala dini khalilih, dawuh Kanjeng Nabi menungso niku agamane melok kancane. Nek wonten wong panuan, kumpul ambek wong sehat. Kinten-kinten nggih, sing panuan dadi sehat napa sing sehat panuan? Heh? Wonten ta wong panuan kumpul sampean terus aku ilang gara-gara kumpul wong enggak panuan? Mboten wonten. Sing wonten malah justru sing panuan niku menyebarkan penyakitnya kepada yang lain. Nenek wong kayak narkoba, minuman keras, pejudi, pemain ilmu hitam dan lain-lain ini bahaya. Jangan berteman dengan mereka karena apa? Itu akan nular. Naudzubillah min dzalik. Kata ulama, wong nek kumpul petang puluh dino mesti ketularan. Sampai nang Angridwan 40 kali hadir mesti ketularan bi kiai-kiai ini. Amin Allahumma. Macam-macam ketularan, insya Allah ketularan alime, amin. Insya Allah ketularan sugine, amin. Insya Allah ketularan Rabi Papate. Wani agon, mungkin ini loh kak wani. Nih, nular kebaikan, apabila kita kumpul dengan orang-orang yang baik. Makanya niku nggih para hadirin, para pencinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kula berharap yang nantinya insyaallah majelis Ar-Ridwan ini akan mulai diadakan di kota Tuban, keliling dari masjid ke masjid, nggih dimulai dengan beberapa pemuda ya. Lan iki insyaallah akan menjaring para pemuda yang dengannya akan jauh dari segala kemaksiatan. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Niki sing penting majelis-majelis taklim. Kalau majelis taklimnya makmur, insyaallah aman. Nah iki para bapak, para ibu nggih ngoten. Lihat anak kita ini dengan siapa mereka berkumpul. Aja terus jarno larik nom. Pak, anak sampean niku lho, Pak. Wis mulai nyekel-nyekel toak niku lho. Nih, itu bener gini toak nggih. Terus gak popo arek nom. Morai rodok teler. Lho Pak, anak sampean niku tak delok mulai winginan motone rodok abang lho. Terus gak popo sak biasa arek nom nek tobat-tobat dhewe ya. Mari ngono Pak, sepeda motor teler diambung pek tergandeng. Matek di dalan penyet. Anakmu lho penyet, wis gak popo biasa arek nom. Arek nom penyet di dalan nggih. Nah, kalau apabila orang tua membiarkan anaknya dekat dengan orang-orang ahli syar, ya siap-siap aja jadi bejat. Tapi kalau apabila orang tua melihat anaknya dekat dengan orang ahli khair, ahli sholah, ya insya Allah dia akan menjadi anak yang soleh dan manfaat bagi orang tuanya di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Nggih, niku para hadirin ya. Semoga apa yang sama-sama diharapkan untuk generasi pemuda di Tuban ini semoga menjadi generasi yang syabun nasya'a fi ibadatillah, anak-anak muda yang insyaallah tumbuh untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga niku napa para pejabat tadi yang mempunyai harapan agar negeri kita ini jauh dari narkoba, ya insya Allah didongakno ya anak muda kita jauh dari narkoba, dan juga saya doakan pejabatnya juga jauh dari narkoba. Nggih. Nah nek wong-wong wis kadon narkoba, nek pejabat masih membuat kemudahan untuk mendapatkan narkoba, ya enggak selesai-selesai masalahnya. Karena kemaksiatan itu ada niat dan ada fasilitas. Niatnya ini ulama sing mewurungno. Fasilitas ini yang menghalangi adalah para umara, para pejabat pemerintahan. Nggih, mugi-mugi pejabat di negeri kita ini menjadi pejabat yang amanah, yang kelak bisa mengemban apa yang diinginkan oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Nggih, cekap semonten para hadirin ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Monggo saran-saran kita berdoa menutup majelis ini. Fa insyaallah majelis ini adalah permulaan yang baik untuk kita semua khususnya yang ada di kota Tuban. Amin ya rabbal alamin.